Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa fillah wa akhwat fitin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan berkaitan dengan hadis jasasah yang ingin saya sampaikan. Di hadis jasasah di awal hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni wallahi ma jama'tukum li rahbatin wala li rahbatin." Demi Allah, tidaklah kukumpulkan kalian li rahbatin karena kabar gembira, wala li rahbatin ataupun kabar yang menakutkan. Maksudnya adalah, tidaklah aku kumpulkan kalian dikarenakan ada harta atau rezeki yang mau kubagikan di antara kalian. Tidak pula kukumpulkan kalian karena kabar yang menakutkan, yaitu peperangan. Jika kukumpulkan kalian dalam rangka meminta tolong kepada kalian, itu makna kalimat ini. Kemudian poin berikutnya, Dajjal itu berada di pulau, satu pulau tepatnya di Dair. Nah, Dair di catatan kaki dikatakan dia adalah tempat ibadah pendeta yang berada di puncak gunung atau di tengah padang pasir. Di sini terdapat terdapat penjelasan yang lain, maka seakan-akan berarti tempatnya gereja ini semacam tempatnya Dajjal ini semacam di gereja, bisa kita pahami demikian. Nanti terdapat buku yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan Dair di sini adalah al-makan al-munqati al-ba'id, tempat yang sangat jauh dan tempat yang terputus dari dunia luar. Makna ini saya nilai lebih tepat daripada makna yang kita tangkap dari catatan kaki yang ada di Aswatu Sa'ah. Maka yang dimaksud dengan Dair adalah tempat yang jauh dari tempat yang jauh dan tempat yang terputus dari berbagai sarana kehidupan, kemajuan manusia, peradaban dan semacam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis jasasah mengatakan bahasanya pulau tersebut ada di atau tempat Jaddal itu ada di sebelah timur dan sebelah timur, yang dimaksud dengan sebelah timur dan sebelah timur kota Madinah. Dan sebelah timur kota Madinah adalah Irak dan Iran saat ini. Kemudian di antara riwayat tentang Ibnu Soyan adalah penaklukan Asbahan. Penaklukan Asbahan. Kemudian di pada saat kita baca penaklukan Asbahan ada kata-kata Yahudi ya. Dan yang dimaksud Yahudi adalah perkampungan Yahudi. Sehingga maknanya tatkala kami menaklukkan Asbahan, maka antara posisi askar, posisi baina askarina wa baina al-yahudiyah faksakhun, maka antara posisi tentara kaum muslimin dan daerah Yahudiyah atau kampung Yahudiyah berjarak satu faksah. Maka kami mendatanginya dan kami memilih darinya, maka kami mendatangi, maka aku mendatanginya satu hari. Ternyata orang-orang Yahudi menari dan memukul alat musik, kebana dan yang lain. Lalu aku bertanya kepada salah seorang kawanku dari mereka, kenapa mereka gembira menari-nari? Maka dia mengatakan bahwasanya kami memiliki sesuatu yang kami bisa gunakan untuk menaklukkan orang Arab. Kemudian aku bermalam di tempatnya di atas loteng. Maka aku kemudian setelah sholat subuh, setelah mengucapkan sholat subuh, aku maka tatkala matahari terbit, tiba-tiba ada debu berhamburan dari arah askar, dari arah pasukan. Maka aku lihat ternyata ada seorang yang memakai kubah dari raihan, tumbuhan yang harum, dan orang-orang Yahudi menari dan memukul-mukul alat musik. Maka aku lihat ternyata dia adalah Ibnu Soyak. Fatakhal al-Madinah, maka kemudian Ibnu Soyak masuk di kota Asbahan atau kampung Yahudiyah, lalu tidak kembali hatta saat sampai saat ini. Maka Yahudiyah di sini maknanya adalah nama kampung. Nama kampung di situ banyak orang-orang Yahudi di daerah Asfahan. Hadis Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Soyak dan bikin marah Ibnu Soyak, dan Ibnu Soyak itu bisa menggelembung badannya sehingga memenuhi jalan. Kemudian Ibnu Umar ke rumah siapa? Hafsah. Kemudian Hafsah pun mengatakan, apa yang kau inginkan dengan Ibnu Soyak, apa yang kau inginkan darinya, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Nabi bersabda yang menyebabkan dia keluar dajjal itu keluar adalah satu amarah yang menyebabkan dia marah. Maka ada satu buku judulnya Nihayatul Alam As-Sakhtus Sa'ah Surah Wal Kuburah karya Dr. Muhammad Muraibi. Dan dikatakan bahasanya Dajjal muncul karena marah besar. Yang membuat dia marah maknanya yaitu marah besar yang menyebabkan hancur rantai-rantai yang mengikatnya. Dermawan besar yang ini menyebabkan hancurnya rantai-rantai yang mengikatnya, kemudian dia keluar. Kemudian kalau di buku ini Nihayatul Alam, maka Dr. Muhammad Raif menegaskan kalau Ibnu Suyaq itu bukanlah Dajjal. Dengan tegas mewajibkan Ibnu Suyaq bukanlah Dajjal. Ya, di Nihayatul Alam di halaman 223 dikatakan wassahih min aqwalil ahli ilmi, dan pendapat yang benar dari berbagai pendapat ulama dalam masalah ini, maksudnya Ibnu Suyaq ini bukanlah masihud dajjal, akan tapi dia adalah dajjal dalam artian penipu, sebagaimana umumnya penipu. Dia memiliki ilmu perdukunan, memiliki perewangan setan yang memberitahukan padanya berbagai perkara. Waqad qala anhu hawadis fi akhir hayatihi ma Abi Said al-Khudri wa khairihi qad istantaju minha annahu taba wa saluha haluhu wallahu a'lam. Dan terdapat riwayat dari Ibnu Suyaq beberapa peristiwa di akhir hidupnya bersama Abu Said al-Khudri dan yang lainnya yang bisa disimpulkan bahasanya Ibnu Suyaq itu telah bertobat dan baik keadaannya, wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan pulau di mana tempat Dajjal ditemui oleh Tamim Abdari, maka sebagian orang menghubung-hubungkan pulau ini dengan segitiga Bermuda yang ada di dekat wilayah Mutahidah di dekat Amerika. Kata di sini ada di buku Nihayatul Alam itu pembahasan tentang masalah tersebut. Bahasanya anggapan bahasanya segitiga Bermuda itu adalah pulau di sana ada Dajjal adalah mitos, adalah khurafat yang tidak berdasar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya Dajjal itu muncul di Khurasan yang merupakan sebelah timur kota Madinah. Sedangkan segitiga Bermuda itu posisinya adalah fil ghorb, di sisi barat kota Madinah. Maka anggapan bahasanya segitiga Bermuda adalah tempat posisi di mana Dajjal berada, sebagaimana buku yang tenar di beberapa tahun silam dialog dengan jin muslim di sana menyebabkan pemahaman ini adalah satu pemahaman yang tidak benar. Kemudian kita lanjutkan di suatu saat. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala Ibnu Suyak hakikatun la khawfah. Artinya sosok Ibnu Suyak adalah sosok yang real dan bukanlah mitos. Abu Ubaidah beranggapan bahasanya sosok Ibnu Suyak adalah mitos jazat ala ba'dil uqul yang dianggap ada atau dibolehkan, dimungkinkan oleh sebagian akal. Lalu kisahnya ini, kisah sosok Ibnu Suyak ini hidup pada sebagian atau ada pada sebagian buku yang dinisbatkan kepada Rasul. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam alaihi salawatullah tidaklah muncul dari beliau perkataan ataupun perbuatan kecuali dia adalah inti kebenaran dan hisapan kebenaran, dan telah tiba waktunya lina'khudha bi'ainil i'tibar, hendaklah kita memandang dengan cara pandang yang i'tibar, mengambil pelajaran waljid, serius terhadap roh hadis dan maknanya, dalalahnya, maknanya dan maksudnya, sebagaimana kita menyikapi sanad dan jalannya, supaya selamatlah pemahaman keislaman kita dari sikap berlebihan dan pendapat yang salah. Demikian dikatakanlah Abu Ubaidah dalam catatan kakinya untuk hadis-hadis berkaitan dengan Ibnu Suyak. Wa yuraddu alaihi, maka perkataan ini adalah kita bantah bahasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan Ibnu Suyak adalah hadis-hadis yang sahih. Terdapat dalam buku-buku hadis semacam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dan tidak ada dalam hadis-hadis Ibnu Suyak satu pemahaman yang menyelisihi roh hadis dan inti kebenaran. Maka Ibnu Suyak sebagaimana keterangan yang lewat, statusnya membingungkan kaum muslimin, meragukan kaum muslimin, dan yang jelas dia adalah dajjal di antara dajjal dalam artian pembohong yang Allah nampakkan kebohongannya dan kebatilannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan Abu Ubaidah sendiri kontradiktif dalam perkataannya, karena kita jumpai dalam sebagian catatan kakinya untuk hadis-hadis Ibnu Suyak, dia mengatakan yang benar Ibnu Suyak mengucapkan kata-kata yang terputus, tidak utuh, yang tidak ada maknanya, yaitu berkaitan dengan Nabi bertanya dengan Ibnu Suyak, apa yang aku simpan dalam hatiku. Maka Ibnu Suyak mengatakan tuh. Maka apa tuh ini? Kata Ibnu Suyak adalah Ibnu Ubaidah, ini adalah kalimat yang terputus yang tidak ada maknanya, sebagaimana kebiasaan para dukun. Dan Ibnu Suyak tidaklah yakni memaknai, memaksudkan satupun dengan kata-kata tersebut. Fawa musyakwadun nafakun, maka dia adalah pembohong, pembohong. Maka perkataan Abu Ubaidah di sini mengandung pengakuan adanya Ibnu Suyak dan dia adalah pembohong dan pembohong. Maka bagaimanakah mungkin Ibnu Suyak itu di satu waktu dia adalah mitos, sosok yang sosok fiktif, dan di waktu yang lain dia adalah seorang pembohong. Maka tidaklah dilakukan bahasanya Abu Ubaidah adalah mutanaqidun fi kalamihi, memiliki perkataan yang kontradiktif dalam menyikapi hal ini. Kemudian orang yang mentelaah atau menelusuri catatan kaki yang diberikan oleh Syekh Abu Ubaidah untuk kitab An-Nihayah atau Al-Fitan wal-Malah yang karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka dia akan menjumpai satu hal yang mengherankan. Karena Abu Ubaidah itu terkadang atlaqa li aqlihi al-ainan, melepaskan ikatan untuk akalnya berkaitan dengan riwayat-riwayat yang hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan dia melepas ikatan akalnya artinya dia berpikir bebas. Famaru'ahu, maka apa yang dianggap baik oleh akalnya atau akal orang-orang sejenis dengannya, fawal haq, maka itulah yang benar. Adapun selain itu maka akan dia takwil dengan berbagai macam takwil yang menyelisihi zahir hadis. Atau dia akan memvonis hadis-hadis yang sahih dengan vonis maudhu', tanpa dalil, tanpa bukti, biduni dalilin wala burhanin ala sahihin, tanpa dalil dan tanpa bukti yang benar. Misalnya Abu Ubaidah berkata, berkomentar berkaitan dengan hadis-hadis Ibnu Syayyab, dia katakan, apakah anak kecil itu mukallaf, dibebani perintah untuk masuk Islam? Sehingga Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau bersaksi, apa dua bersama Allah? Nah, apakah Rasul itu memberikan perhatian Rasul itu sampai biadal mas'um dengan anggapan ini, yaitu Ibnu Syayyab yang masih anak-anak, sampai derajat dia Nabi berdiri di dekat Ibnu Syayyab dan bertanya kepadanya pertanyaan ini. Wahana makul, apakah satu hal yang logis Nabi menunggui Ibnu Syayyab sampai dia mendapatkan jawaban Ibnu Syayyab? Wahalminan makbul, apakah satu hal yang bisa diterima oleh akal? Nabi SAW memberikan toleransi lahu kepada Ibnu Syayyab untuk memberikan jawaban yang merupakan jawaban kekafiran, yang mengaku-ngaku, jawaban orang yang mengaku-ngaku menjadi Nabi dan Rasul. Dan apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus anak-anak? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita bawakan kepada mereka-mereka yang telah melumpuhkan akal mereka, melumpuhkan akal mereka dari pemikiran yang tepat dan benar berkaitan dengan Ibnu Syayyab. Ini perkataan Abu Ubaidah. Maka jawaban ke perkataan Abu Ubaidah ini, kita katakan tidak ada satu pun ulama yang mengatakan anak kecil itu mukallaf. Tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus anak kecil sebagai Nabi dan Rasul. Namun Nabi SAW ingin yattali', mengetahui keadaan sebenarnya dari Ibnu Syayyab, apakah dia dajjal yang hakiki atau apakah bukan. Karena telah tersebar isu di kota Madinah kalau dia adalah dajjal yang Nabi telah mewanti-wanti darinya. Dan Nabi pun tidak mendapat atau belum mendapatkan wahyu tentang status Ibnu Syayyab sedikit pun. Maka Rasul SAW berpandangan bahasanya pertanyaan yang bisa menyibak kedajalannya, yaitu Ibnu Syayyab yang dia ketika itu sudah tamyiz meskipun belum baligh, maka karena dia sudah tamyiz maka dia bisa yakilil khitab, bisa paham dan nyambung diajak bicara dengan bertanya kepadanya, apakah engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Sampai pertanyaan Nabi kepada Ibnu Syayyab, sungguh aku menyimpan sesuatu dalam hatiku, ila ghair dzalika minal asilah, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang Nabi tujukan, yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi kepada Ibnu Sayyah. Maka tidaklah maksud dari perkataan Nabi ini adalah memberikan taklif, memberikan beban kepada Ibnu Sayyah untuk masuk Islam. Namun maksudnya adalah menampakkan hakikat sebenarnya, status sebenarnya, status real dari Ibnu Sayyah. Maka jika maksud pertanyaan Nabi adalah apa yang telah kami sebutkan, maka tidaklah asing dan aneh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat Ibnu Sayyah untuk menunggu Ibnu Sayyah supaya Nabi bisa melihat apa jawaban Ibnu Sayyah. Maka dha'wat yang telah nampak dari jawaban Ibnu Sayyah biasanya dia adalah pembohong dan dukun. Di samping itu jawaban, di samping itu kita katakan tidaklah terlarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada anak kecil. Menawarkan Islam kepada anak kecil bukanlah sesuatu yang terlarang. Buktinya bahasanya Bukhari rahimahullah taala di Sahih Bukhari membawakan kisah Ibnu Sayyah dan memberi judul bab kaifa yu'adul Islam ala sabili, bab bagaimanakah Islam ditawarkan kepada anak kecil. Adapun pertanyaan Abu Bayyah setelah Ibnu Sayyid ini menyampaikan jawabannya, dan jawabannya adalah jawaban kekufuran, kekafiran, kenapa Nabi tidak melakukan tindakan, kenapa Nabi memberikan toleransi, maka jawabannya adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hukuman kepada Ibnu Sayyid, padahal dia dengan kata-katanya berarti dia mengaku-ngaku sebagai Nabi. Makin ada subhat yang dimunculkan dikarenakan Ibnu Bayyah tidak mengetahui perkataan para ulama tentang masalah ini, dan para ulama telah memberikan jawaban tentang apa yang dia sebutkan dengan beberapa jawaban. Telah ada jawaban yang disampaikan oleh para ulama kenapa Nabi tidak melakukan tindakan kepada Ibnu Sayyid yang masih kecil ketika itu. Dengan kata-katanya yang kata-kata kekafiran. Maka jawab yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama Ibnu Sayyah itu adalah Yahudi Madinah atau orang yang menjadi sekutu dari suku Yahudi Madinah. Dan ada di antara Yahudi Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu perjanjian dan senjata-senjata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tiba di kota Madinah, beliau menulis perjanjian, membuat perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yahudi. Wasalahahum, dan Nabi membuat perdamaian dengan mereka. Di antara isinya adalah mereka orang-orang Yahudi tidak boleh diajak, mereka orang-orang Yahudi dibiarkan dengan agama mereka. Yang menguatkan benarnya jawaban ini adalah hadis yang diterima Ahmad dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kisah perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ibnu Sayyah dan perkataan Ibnu Sayyah serta ucapan Umar kepada Nabi, izinkanlah aku untuk membunuhnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakunhu, jika Ibnu Sayyid dajjal maka engkau bukanlah pembunuhnya. Karena pembunuh dajjal siapa? Isa. Inna masahibu, namun pembunuhnya adalah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Yakunhu, jika Ibnu Sayyid itu bukan dajjal, maka engkau tidak boleh membunuh seseorang min ahlil ahdi. Ya, orang kafir yang dia terikat perjanjian dengan kita. Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah para perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jawaban pertama inilah jawaban yang diberikan oleh Al-Khathabi di Ma'alim Sunan dan Al-Baghawi di Sahih Sunnah. Ibnu Hajar mengomentari pendapatnya dan mengatakan huwal muta'ayyin inilah yang paling tepat satu-satunya. Kemudian jawaban yang kedua adalah Ibnu Syayyad ketika itu masih kecil dan belum balik. Dan ucapan anak kecil, meskipun ucapan itu demikian kufurnya, ya tidak terhitung karena dia masih anak-anak. Dalil yang menguatkan jawabannya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang kisah perginya Nabi menemui Ibnu Syayyad. Saya dikatakan hingga akhirnya Nabi menjumpai Ibnu Syayyad yang sedang bermain dengan anak-anak kecil di dekat tempat yang tinggi, benteng atau semacam itu yang dimiliki oleh Bani Maghalah. Waqad qaba yauma idzin Ibnu Syayyad yahtalim, dan pada saat itu Ibnu Syayyad hampir balik, artinya belum balik, berarti masih anak-anak. Karena ada ucapan kekafiran, kalau itu diucapkan oleh anak-anak belum balik, tidak terangkat. Nah, Al-Qadhi'iyah Al-Maliki memilih jawaban ini. Kemudian pada jawaban yang ketiga yang disebutkan dan diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Syayyad tidaklah secara tegas mengaku-ngaku jadi Nabi. Wa inna ma'ruhama, namun dia mengucapkan kata-kata yang bisa ditangkap bahasanya dia mengaku-ngaku jadi Rasul. Wa la yalzam, dan tidaklah mesti mengaku jadi Rasul itu berarti mengaku jadi Nabi. Karena jadi Rasul itu menjadi artinya adalah Rasul utusannya setan. Sebagaimana firman Allah, alam tahu an arsalna syayatin alal kafirin, tidakkah engkau melihat dan mengetahui bahwasanya kami mengutus setan kepada orang-orang kafir. Surat Maryam ayat 83. Kemudian tempat keluarnya Dajjal di akhir zaman, tempat kemunculan Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu akan keluar dari arah timur kota Madinah. Jadi telah kita sampaikan arah timur kota Madinah adalah Irak dan Iran saat ini. Tepatnya dari perkampungan Yahudiyah yang ada di daerah Asbahan. Ya, atau tepatnya di daerah Khurasan, lebih spesifik lagi adalah kampung Yahudiyah yang ada di Asbahan. Khurasan, catatan lagi nomor 3, Khurasan adalah satu negeri yang luas di sisi timur kota Madinah, dan dia memuat beberapa benda, beberapa daerah. Naisabur, Harah, Makwa, Balkha, ini adalah semuanya adalah daerah Khurasan, dan berbagai kota yang ada di sela-sela kota-kota tersebut asal sebelum sungai Jaihun, maka seluruhnya adalah Khurasan. Maka Khurasan itu ya saat ini adalah mayoritas atau sebagian besar daerah Khurasan itu masuk di daerah Iran, dan ada sedikit di luar Iran, namun tidak sampai India. Bahkan itu anggapan atau ada buku yang heboh beberapa waktu yang lewat, muncul Dajjal di India, siapa? Said Baba, apa ini satu anggapan yang dusta, karena India bukan Khurasan. Ya, tepatnya di daerah kampung Yahudiyah di Asbahan, catatan kaki nomor 4. Yaqut al-Hamawi mengatakan kota Asbahan itu di satu tempat yang terkenal dengan sebuah tanji, dan dia saat ini, yaitu saat masa hidupnya Yaqut al-Hamawi, seorang pakar geografi masa silam, dikenal dengan sebutan Sahrustan dan disebut dengan sebutan Al-Madinah. Tadi kita ketika kita baca penaklukan Asbahan ada masuk Al-Madinah. Al-Madinah disitu maknanya Asbahan. Kemudian ada falam masara bukhtansar. Bahasa Arabnya bukhtansar, kalau di sejarah, di pelajaran sejarah di bahasa Indonesia disebut dengan Nebukadnezar. Falam masara, maka tatkala Nebukadnezar atau bahasa Arabnya bukhtansar mengadakan perjalanan, di mana dia merusak di muka bumi, maka ketika wa akhadha Baitul Maqdis, maka dia menaklukkan Baitul Maqdis dan menawan penduduknya. Maka ketika itu Bukhtan atau Nebukadnezar membawa bersama beliau Yahudi, orang-orang Yahudi yang tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Yahudi ini sama Nebukadnezar ditempatkan, direlokasikan ke daerah Asbahan. Maka Nebukadnezar membangunkan untuk mereka di ujung kota Ji mahallatan, satu perkampungan. Wanazzaluha, kemudian Nebukadnezar dan pasukannya menempatkan mereka-mereka ini di kampung itu. Maka kampung satu kampung yang ada di ujung kota Asfahan itu kemudian disebut dengan kampung Yahudiyah. Kemudian Yaqut al-Hamawi mengatakan maka kota Asbahan saat ini adalah kampung Yahudiyah itu sendiri. Maka dia muncul dari kampung Yahudiyah di kota Asbahan. Suma yasir, kemudian dia berjalan di muka bumi, maka tidaklah Dajjal itu tinggalkan satupun tempat kecuali dia memasukinya. Kecuali Mekah dan Madinah, maka dia tidak bisa memasukinya karena malaikat menjaganya. Sebagaimana dalam hadis Fatinah binti Qais atau hadis Jasasa, Nabi SAW berkata tentang Dajjal, ingat sesungguhnya dia di Laut Syam atau di Laut Yaman, tidak, bahkan dia di arah timur, dia di arah timur, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur kota Madinah. Dan dalam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita kepada kami bahwasanya Dajjal akan muncul dari negeri timur, yaitu yang disebut dengan Khurasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal akan keluar dari Yahudiyah, dari kampung Yahudiyah di Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 Yahudi. Ibnu Hajar mengatakan adapun di manakah atau dari manakah Dajjalnya akan muncul, maka dari arah timur kota Madinah, jazman, demikian kita katakan dengan tegas. Ibnu Katsir mengatakan awal kemunculan Dajjal dari kota Asbahan, dan Asbahan ini sekarang ada di Iran, masuk wilayah Iran, min harotin, dari satu kampung yang namanya Yahudiyah. Kemudian Dajjal tidaklah masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Diharamkan atas Dajjal untuk masuk kota Mekah dan Madinah ketika dia muncul di akhir zaman. Sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis yang sahih tentang hal tersebut. Adapun negeri-negeri yang lainnya, maka Dajjal akan memasukinya satu demi satu. sebagaimana terdapat dalam hadis Fatimah yang binti Qaisah radhiyallahu anha, Dajjal sendiri mengatakan, aku akan keluar dan aku akan berjalan di muka bumi, maka tidaklah kubiarkan satu kampung kecuali aku menginjakkan kaki di sana. Dan perjalananku di muka bumi selama 40 malam selain Mekah dan Taibah. Taibah sebagai yang dicatatkan kaki adalah Madinah. Maka dua tempat tersebut haram atasku keduanya. Setiap kali aku ingin untuk memasuki satu atau salah satu darinya, maka aku disambut oleh seorang malaikat yang di tangannya ada pedang yang tajam. Dia menghalangiku untuk masuki kota tersebut. Dan di semua nakbin, jalan di gunung yang ada di Mekah dan Madinah, terdapat banyak malaikat yang menjaganya. Namun terdapat riwayat yang juga sahih yang mengatakan bahwasanya Dajjal tidak bisa memasuki empat masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, masjid yang ada di gunung atau bukit Tur Sina, dan Masjidil Aqsa. Maka hal ini mengisyaratkan bahwasanya Masjidil Aqsa akan tetap eksis sampai munculnya Dajjal. Dari kalau Imam Ahmad dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Asdi, beliau mengatakan, Zahatu ana wa rajulun minal ansar, aku dan seorang dari orang Ansar pergi menemui seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami katakan, ceritakan kepada kami hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang Dajjal. Di akhir yang beliau sampaikan, Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari yaitu 40 hari dan 40 pagi, yaitu maksudnya 40 pagi siang dan malamnya. Ya belum fiha, di waktu 40 hari tersebut dia sampai ulaman halin di semua mata air. Namun dia tidaklah mendekati, tidak bisa mendekati empat masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, masjid yang ada di Gunung Tur, dan Masjidil Aqsa. Jadikan Imam Ahmad Al-Haisami mengatakan, jadikan Imam Ahmad dan para perawinya adalah para perawi yang dipakai oleh Syaikh Bukhari dan Syaikh Muslim. Ibnu Hajar mengatakan para perawinya adalah perawi yang tsiqah. Maka hadis ini menimbulkan tanda tanya berkaitan dengan hadis yang terdapat dalam Sahihain Syaikh Bukhari dan Syaikh Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang yang ja'dan, seorang yang keriting, qattatan sangat keriting, buta salah satu buta mata kanannya. Dia meletakkan dua tangannya pada dua bahu seseorang. Yatufu bil bait, ya tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka Nabi kemudian bertanya tentang siapa orang itu. Maka orang-orang mengatakan dia adalah Masih Ad-Dajjal. Maka ini nampaknya pertentangan, katanya yang bisa masuk Masjidil Haram, ini mengtawaf di sisi Ka'bah. Faijabu anhu, maka jawabannya, bahasa yang tercegahnya atau telan Dajjal untuk masuk kota Mekah dan Madinah adalah pada saat dia keluar di akhir zaman, bukan sebelum itu. Kemudian para pengikut Dajjal, mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi, orang Ajam, orang Arab, orang Turki, dan akhlatin dan Nas, campuran dari banyak orang. Yang mayoritas mereka adalah orang Arab Badui dan perempuan. Dikutip oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatul Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim toyalisa." Yang akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan adalah sab'una alfan, ada 70 ribu Yahudi Asfahan yang mereka memakai toya lisa. Toya lisa adalah satu jenis pakaian yang dipakai, diletakkan di kepala, kemudian dijulurkan pada sebagian badan. Maka toya lisa itu mirip-mirip dengan gutohnya orang Saudi. Orang Saudi ya, punya hobi merah kotak-kotak putihnya. Ya. Dijulurkan, diletakkan di atas kepala, kemudian dijulurkan ke badan. Nah, toya lisa bentuknya seperti itu, dan cara makainya juga seperti itu. Tentang asbahan, asbahan adalah di buku Nihayatul Alam adalah satu kota di Iran, terletak di tengah-tengah negeri Iran. Dia letaknya 340 km kurang lebih ke arah selatan dari Teheran, ibu kota Iran. Sumber resmi mengatakan bahasanya saat ini, kurang lebih saat ini di kota Asbad ini ada 25 sampai 30 ribu Yahudi. Dan kota Asfahan ini luas kotanya adalah 105.937 km². Di Nihayatul Alam itu ada gambar toya lisa. Wafi riwayatkan dari Imam Ahmad dalam satu riwayat yang ada dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan sab'una alfan, ada 70 ribu Yahudi, alaihim tijan, yang dia memakai, mereka memakai mahkota. Mahkota yang dimaksudkan ya toya lisa itu, mahkotanya Yahudi. Wajah fi hadis Abi Bakar As-Sabiq, dan terdapat dalam hadis Abu Bakar yang telah lewat ketika kita bahas tentang masalah Turki atau perang dengan Ajam. Kalau dicetakan saya di halaman 119, di sana dikatakan bahasanya akan yatrahu, yang akan mengikuti Dajjal adalah sekelompok orang, seakan-akan wajah mereka adalah al-majan, al-mutaqah, seakan-akan wajah mereka itu adalah tameng yang dilapisi kulit, yaitu Turki. Ibn Kathir mengatakan wadzahir wallahu a'lam annal murad yang dimaksudkan adalah ha'ulayatu, yaitu orang-orang Turki. Mereka adalah ansur Dajjal, mereka adalah penolong dan pembela Dajjal. Kemudian aku katakan demikianlah sebagian orang-orang Ajam selain Turki, sebagaimana ja'awasmuhum, terdapat gambaran tentang mereka dalam hadis Abu Hurairah. Lataqumu sa'ah, kiamat tidaklah akan terjadi sehingga kalian berperang dengan orang-orang Najam, yaitu Khawzan dan Kirman, dan Ajah yang merupakan orang-orang Ajah. Mereka adalah orang yang wajahnya kemerah-merahan, Fudzil Unuf, yang pesek hidungnya, sirrul a'yun, dan sipit matanya, seakan-akan wajah mereka adalah tameng motokong yang dilapisi kulit, yang sandal mereka adalah terbuat dari syar dari kulit. Adapun mayoritas pengikut Dajjal adalah orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, karena kebodohan adalah satu hal yang mendominasi. Mendominasi mereka. Dalilnya adalah terdapat dalam hadis Abu Umamah yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sunnya di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal berkata kepada Arabi, kepada orang Arab Badui, "Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashyatu anni rabbuka?" Apa pendapatmu seandainya aku hidupkan kembali bapak dan ibumu? Apakah engkau mau bersaksi dan mengakui bahasanya aku adalah rohmu? Maka si Arab Badui mengatakan iya. Fa yatamatsalu lahu syaitanani fi su'ati abihi wa ummihi. Maka kemudian ada dua orang setan yang menampakkan diri, memberikan penampakan kepada si Arab Badui tersebut dalam rupa bapak dan ibunya, karena setan bisa meniru rupa siapapun kecuali rupa asli Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya, setan yang bersosok dengan bapak dan rupa bapak dan ibunya itu mengatakan, "Wahai anakku, ikutilah dia, fa innahu rabbaka, sujudlah kepada-Nya." Di sini ada dalam Sunan Ibnu Majah dan dia adalah hadis yang sahih. Adapun perempuan, maka fahaluhunna, maka keadaan mereka lebih parah daripada Arab Badui, karena mereka mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mencengangkan dan menakjubkan. Ditambah ulat petul jahli alihinna, dominannya kebodohan pada mereka. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Dajjal fi hadhihi sabghah bi maqana." Sesungguhnya Dajjal itu akan turun, dia akan sampai di sabkhah. Sabkhah itu adalah tanah yang mengandung unsur garam, yang banyak mengandung unsur garam, dan ini adalah umumnya tanah kota Madinah. Tepatnya dia akan sampai di Marqana. Marqana adalah satu lembah di kota Madinah. Ini satu lembah yang akan dilewati oleh orang yang datang dari arah Taif mau masuk ke kota Madinah. Wa yamuru bi tawfil qudum fi asli qabur syuhada bi Uhud. Dan akan dilewati orang tersebut, orang yang datang dari Taif, dan melewati ujung depan dari pokok kuburan para syuhada Uhud yang ada di lembah Uhud. Karena Dajjal nanti Mekah-Mekah ini kurang lebih di dekat Uhud, dan Dajjal ini nanti sampai ke puncak Uhud. Namun dia tidak bisa masuk, tidak bisa turun ke kota Madinah. Namun dia sampai Uhud, dia bersama pengikutnya sampai ke Uhud. Fayakunu aktsaru man yakhud ilaihi, maka mayoritas manusia yang keluar menemui Dajjal dan jadi pengikutnya adalah perempuan. Para perempuan-perempuan dohirnya di sini adalah para perempuan-perempuan penduduk kota Madinah. Sampai-sampai inna rajula, sampai-sampai para suami, para bapak itu pada tergopoh-gopoh mereka segera kembali ke rumah mereka, ila hamimihi, kepada keluarganya. Segera kembali ke rumahnya menemui keluarganya, wa ila ummihi, yaitu dia temui ibunya, anak perempuannya, saudari perempuannya, bibinya, kemudian dia ikat. Perempuan-perempuan ini kemudian diikat oleh para suami, para bapak ini, para kakak ini, diikat ribatan dengan ikatan yang kencang, yang kuat. Makhafata an takhruja ilaihi, karena dia khawatir perempuan dari keluarganya ini akan keluar untuk kemudian melalui Dajjal. Kalau tidak diikat keluar, berarti dorongan untuk jadi pengikut Dajjal demikian luar biasa. Tadi sebelum yang tadi kita baca, tidaklah kiamat terjadi sampai kalian memerangi Khawzan dan Kirman. Atau di sini di Nihatul Alam disebutkan Khawz. Sekarang adalah di Khawz itu namanya sekarang adalah Khawjistan, sebelah barat Iran. Sedangkan Kirman adalah satu daerah di sebelah tenggara Iran. Di Nihayatul Alam disampaikan juga kenapa mayoritas pengikut Dajjal adalah Yahudi. Maka jawabannya, inna min aqidatil Yahud anna Dajjal fit Dajjal annahu wal masihul Yahud al-muntada. Karena di antara keyakinan Yahudi tentang Dajjal, Dajjal itu adalah Masihnya al-Yahud yang dinantikan, Mahdinya, bahasa kita Mahdinya Yahud yang dinantikan. Karena orang-orang Yahudi meyakini bahasanya Allah menjanjikan kepada mereka seorang raja yang dinantikan dari keturunan Dawud, yang akan datang dan akan menegakkan daulah Yahud, negara Yahudi. Yang raja ini mereka sebut dalam buku-buku mereka dengan Mesia. Dan di antara peribadatan orang Yahudi adalah ada bacaan-bacaan yang isinya, isi bacaan tersebut atau doa-doa yang isinya adalah dorongan kepada Masih Ad-Dajjal untuk segera keluar. dan mereka khususkan malam Idul Fasih al-Yahud, satu hari lainnya Yahudi, mereka khususkan dengan doa-doa khusus yang intinya adalah meminta pada Dajjal untuk segera keluar. Kemudian fitnatul dajjal. Fitnatul dajjal, fitnah dajjal adalah fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai terjadinya kiamat. Hal ini disebabkan karena Allah ciptakan bersama dajjal kejadian luar biasa yang mencengangkan akal dan membingungkan pikiran. Maka terdapat hadis yang mengatakan bahwasanya dajjal ini bersamanya kebun dan api, namun jannahnya kebunnya adalah api neraka dan apinya dajjal adalah surga. Demikian juga berjalan bersama dajjal sungai air dan gunung roti, dan dajjalnya bisa memerintahkan mendung untuk menurunkan hujan maka tumbuhlah hujan, memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Demikian pula perjalanan mengikuti dajjal ini simpanan bumi, emas dan tambang-tambang dalam bumi bersamanya. Dan dia yaqta al-ardha, melewati bumi dengan cepat sekali. Nabi katakan sebagaimana kecepatan mendung yang didorong oleh angin. Ila ghaizan kamil khawat, dan berbagai kejadian luar biasa yang lain. Semua itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya diriatkan oleh Muslim dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dajjal itu adalah aqwaul ainil yusra, cacat matanya yang kiri. Kemarin telah kita sampaikan, mata dajjal kanan dan kirinya cacat semua, yang kanan itu tidak bisa untuk melihat, sedangkan yang kiri tertutup kulit atau tertutup daging. Ja'far al-Sya'ab, dan dia lebat rambutnya, bersamanya kebun dan api, namun apinya dajjal adalah surga dan kebunnya dajjal adalah neraka. Wali muslimin, juga diriatkan oleh Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui apa saja yang dibawa oleh dajjal. Bersama dajjal, dajjal membawa dua sungai yang mengalir. Sungai yang pertama, ra'yal ain, dalam pandangan mata adalah air yang berwarna putih, sedangkan sungai yang lain dalam pandangan mata adalah api yang menyala-nyala. Maka jika salah satu kalian menjumpainya, maka adalah dia mendatangi sungai yang dia lihat dengan matanya seakan-akan itu adalah api. Kemudian pejamkanlah mata, kemudian tundukkan kepala dan minumlah darinya, maka sungai itu adalah air yang dingin. Maka itu sebenarnya adalah air yang dingin. Diatkan oleh Muslim. Demikian juga terdapat dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang menyebutkan dajjal, bahasanya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, malam sufil ab, berapa lama dajjal itu tinggal di muka bumi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia tinggal di muka bumi selama 40 hari. Hari yang pertama itu sama dengan 1 tahun. Maka Allah lambatkan matahari ketika itu. Maka ketika itu Allah lambatkan perjalanan matahari. Maka matahari dari terbit sampai tenggelam adalah selama 1 tahun namanya. maka boleh jadi ini sudah 24 jam masih pagi. Kalau jam masih berfungsi ketika itu, maka ini sudah 24 jam masih masih gelap kayak gini. Karena perjalanan matahari ketika di hari pertama terjah dan terbit matahari sampai tenggelam di matahari adalah 1 tahun. Kemudian di hari yang kedua sama dengan 1 bulan. Sama dengan 1 bulan. Maka matahari terbit sampai tenggelam itu 1 bulan. Di hari yang ketiga adalah 1 pekan. Kemudian hari keempat dan seterusnya wajar sebagaimana biasa. Kalau para sahabat bertanya bagaimanakah kecepatan dajjal di muka bumi, maka Nabi katakan bagaikan mendung, bagaikan awan yang didorong oleh angin. Dajjal mendatangi satu penduduk satu kampung, lalu mengajak mereka untuk beriman bahwa dajjal adalah Tuhannya. Lalu penduduk kampung tersebut kemudian beriman dan merespon positif ajakan dajjal. Maka ketika penduduk kampung itu mengimani dajjal, maka dajjal memerintahkan mendung untuk menurunkan hujan, dan turunlah hujan. Dan dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Fatauhu alaihim sarihatuhum, maka mereka penduduk kampung tersebut, sarihah maknanya adalah masya, binatang ternak. Tauhu artinya berjalan di waktu sore, karena tumbuh-tumbuhan itu subur. Maka ketika sore hari binatang ternak itu pulang ke kandangnya dalam keadaan atwala makanat dharan. Dharan maknanya a'ali wal aslimah, sesuatu yang tinggi dan penuh, maka penuhnya tinggi-tinggi karena penuh dengan daging, tidak kurus. Wa asbaghu duru'an, dan duru'nya, wadah susunya itu penuh dengan susu. Ay atwaluhu, artinya embing susunya itu demikian panjang. Likat ratil laban, karena banyak susu di dalamnya. Demikian juga makna amadahu khawaris, terusnya hadis wa amadahu khawaris. Khawaris artinya tembolok, maka temboloknya demikian panjang. Artinya lekas sotim tilaiha minasyabai, karena demikian penuhnya tembolok itu, karena demikian demikian kenyangnya. Itu keadaan kampung yang beriman dengan dajjal. Sumayat til kauma, kemudian dajjal mendatangi kampung yang lain, lalu dajjal mendakwai mereka. Namun penduduk kampung tersebut ternyata menolak ucapan dajjal, maka pergilah dajjal meninggalkan kampung tersebut. Maka jadilah kampung tersebut mumhilin, gersang. Tidak ada di tangan penduduk kampung itu satupun harta mereka. Kemudian dajjal melewati satu kampung yang hancur, yang sudah tidak lagi berpenghuni, tinggal puing-puing. Maka dajjal berkata pada kampung tersebut, keluarkanlah simpananmu. Maka simpanan bumi yang ada di kampung tersebut pun keluar mengikuti dajjal, seakan-akan ya'asibun nahli, rombongan lebah. Ya, catatan kaki ya'asibun nahli artinya adalah dhukurun nahli, jantannya lebah. Itulah yang pergi keluar dari sarang itu jantan, karena betinanya ada di dalam sarang. Qadiyat mengatakan artinya rombongan lebah. Ya'sub makna aslinya adalah pimpinan lebah. Maka dalam bahasa Arab semua sayyid, semua pimpinan bisa disebut ya'sub. Maka jika pimpinan lebah itu terbang, maka semua rombongannya akan mengikutinya. Sumayatu rajulan mumtalian sababan. Kemudian Dajjal itu bertemu dengan seorang laki-laki, atau dia memanggil seseorang, mumtalian sababan, dia adalah anak muda yang mumtalian, mungkin maknanya gemuk. Fayatribu bisayid, lalu dia tebas orang ini dengan pedangnya, dan dia potong jadi dua bagian, dan masing-masing ramyatal ghardi, dia lempar sejauh sasaran panah. Kalau orang itu panah paling jauh berapa ratus meter, maka satu potong dilempar sejauh lemparan sasaran panah, jauh lagi sejauh sasaran anak panah. Sumaya da'uhu, setelah itu kemudian dia panggil orang tadi, fayubil, lalu badannya pun datang menyatu, kemudian datang menemui Dajjal, wetahalal, dan wajahnya ceria, yathak, sambil ketawa. Wajah firat al-Bukhari, terhadap dalam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, terdapat keterangan bahasanya orang yang dibunuh oleh Dajjal tersebut adalah min khairun nas, termasuk manusia yang terbaik, yang paling terbaik imannya pada hari itu, atau bahkan sebaik-baik orang imannya pada hari itu. Dia keluar dari menemui Dajjal dari kota Madinah. Fayaqul lid Dajjal, lalu orang ini berkata pada Dajjal, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami hadisnya, dalam hadisnya. Maka Dajjal kemudian mengatakan, ara'aitum, apa pendapat kalian jika aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan? Dia berkata kepada para pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan? Apakah kalian akan ragu-ragu tentang diriku, bahasanya aku adalah Rabbul Alamin? Mereka para pengikutnya mengatakan tidak. Dajjal lalu membunuhnya kemudian menghidupkannya. Lalu berkata orang yang dibunuh oleh Dajjal, wallahi ma kuntu fika asadu basiratan min al-yawm. Ya, maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, tidaklah aku itu lebih berilmu tentang dirimu melebihi hari ini. Lalu Dajjal ingin membunuhnya, namun Allah tidak memberikan kuasa pada Dajjal untuk membunuhnya untuk kedua kalinya. Demikian juga telah lewat riwayat Ibnu Majah dan Abu Umamah Al-Bahili, sabda Nabi tentang masalah Dajjal. Di antara fitnah Dajjal, Dajjal berkata kepada orang Arab Badui, apa pendapatmu seandainya aku hidupkan kembali bapak dan ibumu? Apakah engkau mau bersaksi bahasanya aku adalah Tuhanmu? Maka Arab Badui tersebut mengatakan iya. Maka dua orang setan pun menampakkan diri di hadapan orang tersebut dalam rupa bapak dan ibunya. Lalu dua setan tadi mengatakan, baik anakku, ikutilah dia, sehingga dia adalah Tuhanmu. Ini fitnah Dajjal. Nas'alullah afiyah wa na'udhu bihi minal fitnah. Kemudian bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kemunculan Dajjal. Mataqadda minal hadis-hadis yang telah lewat menunjukkan betapa mutawatirnya hadis tentang munculnya Dajjal di akhir zaman. Dan dia adalah saksun, dia adalah person real yang Allah berikan padanya kemampuan luar biasa yang besar sebagaimana Allah kehendaki. Namun Syekh Muhammad Abdu Al-Misri, yang beliau pernah menjabat sebagai Syekhul Azhar di zamannya, berpendapat bahasanya Dajjal itu cuma sekedar simbol, simbol mitos, berbagai mitos dan kebohongan dan berbagai kejelekan. Demikian di tafsir Al-Manar. Kemudian pendapat Muhammad Abdu ini diketahui oleh Abu Ubaidah. Dia mengatakan bahasanya Dajjal itu cuma ramzun, simbol, listisyara il batil, membesarnya kebatilan, dan dia bukanlah seorang salah satu keturunan Adam atau manusia. Dan adalah takwil, wadah takwil, dan takwilnya adalah memalingkan hadis-hadis yang telah kita baca dari makna zahirnya tanpa indikator sama sekali. Wa ila kait berikut ini perkataan saya Abu Ubaidah di catatan kakinya tentang hadis-hadis Dajjal. Dia mengatakan perbedaan riwayat minal hadis, riwayat berbagai hadis tentang tempat munculnya Dajjal, waktu munculnya, demikian juga apakah dia Ibnu Sayyid ataukah bukan, mengisyaratkan bahasanya dimaksud dengan Dajjal adalah simbol kejahatan dan menangnya dan tingginya dan berkuasanya kejahatan. Wasaulatu jabuatihi, dan daya terkam keberingasan kejahatan. Wastishirahu khatarihi, dan semakin besarnya bahaya kejahatan dan semakin parahnya bahaya kejahatan. Fibatil azmina, di sebagian zaman, dan bertebarannya gangguan kejahatan di banyak tempat. Dan ini disebabkan karena mudahnya berbagai sarana, sarana tamakun wal intisyar, sarana yang memungkinkan untuk menyebarkan kejahatan, sarana penyebaran dan fitnah di sebagian waktu, sampai akhirnya padamlah bara api kejahatan tersebut dan matilah bara apinya dengan kekuasaan, kebenaran dan kalimat Allah. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Dan beliau juga mengatakan, tidakkah lebih baik kita pahami bahasanya Dajjal itu sekedar simbol kejahatan, kebohongan dan kebohongan. Maka kita bantah pendapat-pendapat ini dengan kita katakan bahasanya hadis-hadis telah tegas menunjukkan Dajjal adalah rajul, ada seorang laki-laki, dan tidak ada indikator yang menunjukkan bahasanya Dajjal cuma sekedar simbol untuk berbagai mitos, kebohongan dan kebatilan. Dan tidak ada perbedaan dan pertentangan dalam riwayat-riwayat tentang Dajjal, dan telah lewat kompromi di antara berbagai riwayat tersebut. Dan telah aku jelaskan bahasanya pada awalnya Dajjal itu muncul dari Asbahan yang merupakan daerah Khurasan, dan semuanya adalah sisi timur kota Madinah. Dan telah aku jelaskan berbagai perkataan tentang Ibnu Sayyid, apakah dia Dajjal ataukah bukan, dan telah aku sebutkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Maka jika ini telah jelas dipahami, maka berbagai riwayat tentang Dajjal tidaklah bertentangan. Tidak dalam masalah tempat keluarnya Dajjal, tidak pula tentang zaman kemunculan Dajjal, dan tidak ada satupun faktor dan indikator yang mendorong kita untuk membenarkan pendapat keduanya, Muhammad Abduh dan Ibnu Ubaidah. Nah, siapa lebih-lebih terdapat ciri-ciri Dajjal yang disampaikan oleh berbagai hadis, ciri-ciri tersebut buta sebelah dan yang lainnya, keriting dan sebagainya. Masa keriting kita artikan simbol kejahatan? Keriting wala kita dulu tuna irtika bin Tajawus, yang hadis-hadis tersebut menunjukkan bahasanya kita tidak perlu terjauh, tidak perlu memajaskan hal-hal itu. La daya lahu, dan tidak ada pendorong untuk mengatakan itu majas. Yang semuanya menunjukkan alam annahu shakhsun haqiqatan, bahasanya Dajjal itu adalah person yang real. Wa'idun, dan juga Abu Ubaidah sendiri kontradiktif dalam catatan kakinya untuk hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal dalam kitab Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Karena beliau memberikan catatan kaki untuk sabda Nabi, tertulis di antara dua mata Dajjal kafirun, yang bisa dibaca oleh semua orang yang membenci perbuatannya, atau dibaca oleh semua orang yang beriman. Demikian juga sabda Nabi, ketahuilah bahasanya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan melihat Allah sampai mati. Mengutari hadis-hadis ini yang ta'alamu tadi maknanya adalah iklamu ya. Abu Bayar mengatakan hadis ini yukarik menunjukkan dustanya Dajjal dalam klaimnya kalau dia adalah Rabbul Alami. Semoga Allah menjelekkannya dan Allah memberikan padanya muka dan laknatnya yang sempurna. Fawahuna, maka Abu Ubayah di sini beranggapan bahasanya Dajjal adalah manusia yang hakiki yang mengaku-ngaku sebagai Rabbul Alami. Oleh karena itu Abu Ubayah mendoakan jelek padanya dengan muka dan laknat Allah. Sedangkan di tempat yang lain Abu Ubayah mengingkari kalau ada yang namanya Dajjal secara real. Dajjal itu hanyalah simbol kejelekan dan fitnah. Maka tidaklah dilakukan bahasanya ini adalah satu hal kontradiktif yang sangat jelas. Wa arju dan aku berharap tidaklah berlaku untuk mereka orang-orang yang mengingkari Dajjal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan datang setelahku sekelompok orang yang mendustakan adanya hukuman raja bagi pezina, mendustakan adanya Dajjal, mendustakan adanya syafaat untuk pelaku dosa besar, dan mendustakan adab kubur, dan mendustakan adanya sekelompok orang yang akan dikeluarkan dari neraka setelah dia hangus di neraka. Dan semua yang Nabi katakan itu telah muncul. Ada orang-orang yang mendustakan raja, jadi telah muncul di awal-awal masa sahabat, yaitu Khawarij. Karena Khawarij itu di antara fikihnya tidak menerima raja untuk berzina. Kemudian orang yang mengingkari Dajjal, kemudian mengatakan Dajjal itu cuma simbol, banyak. Orang yang mengingkari syafaat, kalau tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar, ini adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Mengingkari adab kubur, ini ba'du Mu'tazilah. Jika sampai-sampai Mu'tazilah itu namanya adalah Qabriyah, diberi nama oleh para ulama al-sunnah Qabriyah, pengingkar adab kubur. Demikian pula adanya orang-orang yang menolak jahanam miun, orang yang mantan penghuni neraka, maka sebagian orang menolaknya dengan mengatakan kalau sudah masuk neraka ya masuk neraka selamanya, tidak bisa keluar-keluar lagi sebagaimana akidahnya MTA di tempat kita. Maka itu mengingkari adanya jahanam miun, orang-orang yang masuk surga setelah dia hangus di neraka. Di sini dia terimam Ahmad, Syahmat Muhammad Syed mengatakan sanadnya sahih. Dan akan datang pembicaraan tentang masalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal dan perintah untuk bertawaf dari fitnah Dajjal dan berita tentang kematian Dajjal. Itu semua adalah dalil yang tegas menunjukkan kalau dia adalah person yang nyata. Dan demikianlah kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang dalam sholat merasa ada yang keluar dari kemaluannya, misalnya air seni atau yang lain, tapi orang tersebut tidak mengetahui apa yang keluar tersebut, apakah dia harus membatalkan sholatnya kemudian mengajaknya, atau seperti apa solusinya, batalkan sholatnya atau hanya was-was saja? Maka kita lihat, kalau cuma was-was maka tidak terangkat. Kalau yakin, jelas ngompol, ya sudah batal. Yang cuma sekedar was-was, ya maka was-was tidak terangkat. Apa yang harus dilakukan jika seorang melanggar janji atau sumpah yang diucapkan, ada kafarah? Tidak ada kafarah untuk janji. Bahkan jumhur ulama berpendapat memenuhi janji hukumnya mustahab, tidak wajib. Meskipun pendapat yang benar, memenuhi janji hukumnya wajib. Namun perlu diketahui bahasa jumhur fuqaha memenuhi janji hukumnya mustahab, tidak wajib. Maka tidak ada kafarahnya. Adapun melanggar sumpah, maka orang yang melanggar sumpah wajib bayar kafarah. Dan sumpah yang ada kafarahnya adalah sumpah berkaitan dengan masa depan. Seorang mengatakan, saya selama satu bulan yang akan datang demi Allah tidak akan lewat depan rumah bulan. Dan dia langgar, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya ada di surat Al-Maidah ayat 89. Meminjamkan barang kepada teman yang membutuhkan akal tersebut termasuk mengikuti hadis yang menjelaskan membantu meringankan seseorang berupa seperti memberdekatkan seorang budak, apakah membantu tersebut untuk non muslim juga berlaku? Nah, ini berkaitan dengan hadis yang ada di Adabul Mufrad. Meminjamkan yang dimaksudkan dalam hadis kemarin telah kita sampaikan di pelajaran Adabul Mufrad. Pastinya itu adalah meminjamkan kambing atau hewan perah, bukan semua benda tentunya. Meminjamkan pensil, meminjamkan ini, tidak. Ya. Ini adalah satu hal yang meminjamkan binatang perah yang itu kemudian diambil susunya, yang susu ini sangat bermanfaat untuk kesehatan orang tersebut, atau bahkan di masa Nabi itu bisa jadi makanan pokok. Ya, orang itu tidak makan apa-apa kecuali minum susu, itu sudah mencukupi. Maka itu yang dimaksudkan, tidak semua barang. Apa pengertian mu'alaf yang tepat sesuai dengan syariat pada saat ini, seolah-olah hanya memahami mu'alaf oleh dunia kafir kemudian masuk Islam? Adakah batas waktu orang itu disebut mu'alaf dengan pengertian ini? Ya, pengertian mu'alaf di tempat kita di masyarakat awam itu adalah yang bapak ibunya itu tidak muslim, itu mu'alaf. Pernah ada orang menyampaikan kepada saya, dia itu mu'alaf, kapan pak masuk Islamnya? Sudah lama sejak nikah, waktu sudah 30 tahunan yang lewat. Sudah 30 tahun pun masih disebut mu'alaf. Maka pengertian mu'alaf di masyarakat kita itu, ya, asal orang tuanya itu bukan muslim, tidak terlahir sebagai muslim, itu mu'alaf. Dan ini satu hal yang tidak benar. Ya. Pertama, mu'alaf itu tidak mesti muslim. Ya, mu'alaf berkaitan dengan masalah ayat zakat, itu boleh jadi orang kafir. Boleh jadi orang kafir yang kita lembutkan hatinya. Orang kafir ini, kalau tidak disokok duit, ganggu dakwah. Bikin masalah, macam-macam. Maka dikasih duit lah, dia yang banyak gitu. Terus diam dia. Enggak ganggu dakwah, malah kemudian jadi menyokong, meskipun dia tetap kafir. Meskipun dia tetap kafir, dia berpihak kepada dakwah, berpihak kepada dai. Karena apa? Karena habis dikasih duit yang banyak. Maka itu mu'alaf. Dan duit tersebut bisa diambilkan dari zakat. Atau boleh jadi adalah seorang yang berpengaruh, yang diharapkan jika dia kita beri uang dalam jumlah yang banyak, kita beri harta dalam jumlah yang banyak, dia mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Dan boleh jadi ini menjadi sebab pengikutnya juga ikut masuk Islam. Dan boleh jadi pula yang ketiga, mu'alaf adalah seorang yang baru saja masuk Islam, yang masih lemah apa masih belum kuat keislamannya, sehingga perlu dikasih duit yang banyak supaya dia mantap dengan keislamannya dengan sebab harta. Maka mu'alaf tidak mesti muslim, orang kafir. Itu bisa disebut mu'alaf dan dia masih tetap kafir. Adapun untuk tadi, maka ya tolak ukur itu dalam muslim yang lemah imannya, belum mantap dia dengan keislaman, dengan keislamannya. Dia masih bimbang-bimbang, dia masuk Islam namun belum begitu mantap keyakinannya, keimanannya. Nah, maka itulah mu'alaf. Jika ada orang bersumpah palsu mengatakan barang ini bagus demi Allah padahal dia bohong, apakah ada kafarah dalam sumpah semacam ini? Kafarah sumpah hanya berlaku untuk sumpah berkaitan dengan masa depan, berkaitan sesuatu yang akan dilakukan. Ada sesuatu yang telah lewat, bukan berkaitan dengan sesuatu masa depan. Ini semacam barang ini bagus atau itu bohong, maka ini adalah yaminul khumus yang tidak ada kafarahnya. Ini adalah dosa besar, yaminul khumus yang tidak ada kafarahnya. Proposal dinas pembangunan musola di satu kampung di mana di sana masih banyak bid'ah, talilan, yasinan dan sebagainya, sehingga dimungkinkan musola itu juga banyak digunakan untuk kegiatan seperti yasinan rutin. Warga juga masih hobi ziarah wali, namun pembangunan musola ini juga penting karena di sana ada dai. Walaupun masih yasinan, tapi diduga tidak suka seperti ziarah-ziarah wali yang banyak memberikan perkembangan, seperti banyak warga jadi sholat yang sebelumnya tidak sholat. Bagaimanakah sikap kita yang tepat membantu memberikan donasi ataukah tidak? Maka di sini pertimbangan manakah maslahat yang lebih besar, mentah maslahat yang lebih lebih besar dari hal ini. Kalau hal ini ada membuahkan, kita membantu itu menimbulkan maslahat yang lebih besar, di mana mendukung dakwah si dai ini tentang masalah mengajak sholat, mengislamkan orang Islam, kata orang, maka ini satu amal yang mulia dipakainya musholat ini untuk sholat, satu ibadah yang sangat mulia meskipun kita tidak ridha, pada dasarnya kita tidak ridha dengan berbagai acara yang tidak benar ya di tempat tersebut. Maka karena pertimbangan ini, maka boleh jadi kita memberikan bantuan untuk menyokong dan mendukung kegiatan semacam ini. Kita dukung kegiatan sholatnya, dakwah si dai. Namun ya itulah yang paling terbaik untuk ini, karena kondisi di mana kaum muslimin atau di mana orang-orang tidak sholat dan sebagainya, ini kondisi kekafiran dan mereka berubah jadi yasinan dan sebagainya, maka berpindah kepada yang lebih baik. Setelah mereka meninggalkan kekafiran, mereka masuk ke dalam bid'ah yang tidak mengeluarkan dari iman. Kalau kita ini tidak bukanlah seorang yang mendakwakan ziarah-ziarah wali, maka mendukung dai ini, mengantarkan penduduk kampung dari kondisi kekafiran, yaitu meninggalkan sholat, kemudian mengenal sholat, ya itu amal sholat. Jika ada orang tua memberikan wasiat pada tiga anaknya berupa pemberian tanah, rumah, sawah pada tiga anaknya, yang apabila dinominalkan dalam bentuk uang, jumlahnya tidak sama, mengabaikan aturan waris, maka apa yang harus dilakukan oleh si anak dengan harta itu seandainya orang tuanya sudah meninggal? Apakah itu sudah anak ini sudah menasihati orang tuanya, nanti mereka tetap bersikukuh untuk mengikuti adat saja, bukan syariat, sedangkan saudaranya juga bukan orang yang punya perhatian terhadap syariat waris? Maka jika demikian keadaannya, maka kita sarankan kepada, kita nasihatkan kepada anak yang faham syariat, yang punya semangat untuk mengamalkan Islam, bahasanya anda cuma halal untuk menerima bagian sebesar apa yang menjadi jatah anda menurut aturan syariat. Maka jika kemudian dihitung sendiri, kemudian jatahnya berdasarkan aturan syariat cuma segini, maka sisanya adalah satu hal halal. Hendaklah diberikan kepada untuk kepentingan sosial keagamaan. Jika sumpah tersebut berkaitan dengan ketaatan, misalnya bersumpah itu tidak berbuat zina namun berulang kali melakukannya, dia menyesal dan ingin bertobat darinya, apakah setiap kali melanggar sumpahnya dia harus bayar kafarah? Maka jika dia melakukan pelanggaran beberapa kali pelanggaran sumpah dan kemarin-kemarin dia belum bayar kafarah sumpah, maka dia cukup bayar kafarah sekali saja. Menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama dalam masalah ini, jika belum dibayarkan. Namun perlu diketahui bahasanya di antara perbuatan yang tercela adalah bersumpah untuk taat. Orang melakukan ketaatan harus bersumpah untuk tobat dari perbuatan yang haram, kemudian orang harus bersumpah. Ini adalah sesuatu hal yang tercela. Allah tercela di surat An-Nur. Allah menceritakan tentang orang-orang yang bersumpah untuk melakukan ketaatan. Maka Allah katakan, ta'atun ma'rufah. Ta'atun ma'rufah. Maka ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang telah dikenal, yaitu ketaatan yang orang itu melakukan ketaatan tanpa didahului sumpah-sumpah terlebih dahulu. Ketaatan orang-orang yang beriman, itulah ketaatan yang Allah inginkan, bukan ketaatan yang dipaksakan karena sumpah. Meskipun kita katakan sumpah orang semacam ini menunjukkan ada iman di pada dirinya, ada perasaan bersalah, ada ini. Nah, namun kita katakan sebenarnya ketaatan semacam ini bukanlah ketaatan ideal, ketaatan yang Allah inginkan. Ketaatan yang Allah inginkan adalah ta'atun ma'rufatun, ketaatan yang telah dikenal. Itulah ketaatan orang-orang yang beriman, yang bertaat, meninggalkan berbagai hal yang dilarang, menjalankan berbagai hal yang diperintahkan tanpa sumpah-sumpah. Buku Nasaihul Ibad dan Duratun Nasihin, apakah boleh jadi pegangan? Untuk Duratun Nasihin, maka kalau untuk orang awal atau pemula, dua buku ini tidak layak untuk dijadikan pegangan. Duratun Nasihin, hukum asal hadis di Duratun Nasihin adalah maudhu, hadis palsu, kecuali sedikit dhaif dan lebih sedikit lagi yang sahih. Adapun Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad, maka ini adalah syarah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala untuk satu risalah, untuk satu buku yang dinisbatkan sebagai karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, berkaitan dengan risalah yang dinisbatkan oleh dinisbatkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang benar risalah tersebut bukanlah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Mas'ud bin Salman di kitab beliau Kutubun Hadara an Hal Ulama. Nasihat ibad untuk orang awam dan pemula tidak layak untuk dibaca. Orang yang berilmu, yang sudah agak mapan ilmunya, maka dia bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang bagus yang ada di buku ini. Nasihat ibad itu isinya dia menyebutkan perkara-perkara hal-hal yang bersifat dua-dua. Bab pertama itu bab dua-dua. Dua hal, dua apa, dua apa, dua apa, dua apa. Pokoknya bakal enggak dua. Terus nanti bab berikutnya bab tiga. Ya, tiga hal yang membinasakan, tiga apa, berupa hadis atau perkataan ulama. Tapi yang isinya semua tentang masalah nasihat, nasoih. Sehingga judulnya nasoih, nasihat. kalau makan yang tadi katanya adalah karya Ibnu Hajar itu tidak benar. Isinya bab yang kedua adalah bab berikutnya adalah masalah poin yang tiga kejelekan, tiga kebaikan, tiga apa, itu nanti empat hal, boleh jadi yang jelek, boleh jadi yang buruk. Nanti kemudian ada bab berikutnya adalah bab lima sampai sepuluh bab terakhir adalah sepuluh. Maka ya, ada banyak manfaat yang bisa diambil dari buku ini, namun ini hanya bisa tentu dipilah dan dipilih oleh orang yang ilmu cukup mapan dalam masalah ini. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alaihi wa sallam alhamdulillahirrahmanirrahim subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.